Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bab berikutnya, bab qaulillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi summa yunkirunaha. Ini di bab 40. Itu bab mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Ya, ini disebutkan oleh Syekh setelah menyebutkan bab man jahada syai'an minal asma'i wa sifat. Ya, yaitu bab tentang sebelumnya orang-orang yang menolak atau merendahkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini ya menafikan sifat-sifat Allah, sedangkan ini menafikan rububiyah Allah, rezeki dari Allah. Maka orang-orang yang menolak mengakui nikmat dari Allah itu seakan-akan mereka menolak rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu fikum. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Dijelaskan oleh Syekh Al-Qarawi, ay ya'tarifun. Ya'tarifun, i'tarafa ya'tarifun, mereka mengakui. Kan kalau ya'rifun di sini maknanya mereka mengenal, tapi maknanya ya'tarifun, mereka mengakui. Mereka mengakui bi anna ni'am, bahwa segala nikmat-nikmat kullaha semuanya min indillah. Summa yunkirunaha ay summa yunkiruna an-ni'amah. Kemudian mereka ingkari nikmat-nikmat itu sendiri, wa dzalika bi af'alihim al-qabihati. Yaitu dengan perbuatan mereka yang buruk, min ibadati ghairillah wa bi aqwalihim, berupa peribadatan pada selain Allah maupun ucapan-ucapan mereka yang lain. Ya, jadi nikmat-nikmat yang Allah berikan pada mereka bukannya menghantarkan mereka kepada ketaatan pada Allah, malah semakin jauh kepada Allah, bahkan berbuat syirik kepada Allah. Padahal para ulama menyatakan kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah azza wajal fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah hakikatnya itulah musibah. Ya, musibah. Tabarakallahu fikum. Ya. Ini di surah An-Nahl Allah firmankan ya. Di surah An-Nahl. Ya. Surah An-Nahl ini disebut juga dengan surah An-Ni'am, berbagai nikmat-nikmat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dengan bilangan yang banyak nikmat-nikmatnya, sampai Allah sebutkan di surah ini, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung-hitung nikmat Allah, engkau enggak akan mampu menghitungnya. Haitsu qalu hasalat hadhihi an-ni'matu minallah bi syafa'atil asnam, kata mereka. Di mana mereka mengatakan nikmat-nikmat ini didatangkan dari Allah dengan sebab syafaat berhala-berhala. Ya, makanya musyrikin Quraisy ketika mereka disebutkan oleh Allah, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'una indallah. Mereka mengatakan, ya, ketika Allah sebutkan mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak memberikan manfaat atau mudarat pada mereka, mereka mengatakan tentang ya, peribadatan mereka kepada berhala ini adalah juru pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Juru pemberi syafaat untuk apa? Sementara mayoritas mereka enggak beriman kepada akhirat. Ya, maksudnya ialah juru pemberi syafaat agar mereka mendapatkan dunia dari sisi dunia. Mereka dapat nikmat dari Allah tapi dengan sebab syafaat berhala-berhala. Ajib itu musyrikin. Ya. Taib. Au qalu, atau mereka mengatakan mirasan minal abai wal ajdadi. Nah, ini nikmat ini sebagai warisan dari bapak nenek moyang kami. Ya. Kalau Qarun mengatakan ketika dapat kekayaan, qala innama utituhu min ilmin indi. Aku diberikan harta kekayaan ini karena ilmu yang ada padaku. Ini makanya hati-hati. Ya. Orang-orang yang mendapatkan nikmat kemudian dia menyandarkan nikmat tersebut bukan kepada Allah tapi karena kemahirannya, kepiawaiannya, pengalamannya dalam berniaga, bekerja, berdagang, berternak dan yang lainnya. Nah, ini berbahaya sekali. Ya. Summa yunkirunaha wa aktsaruhum al-kafirun. dan kebanyakan mereka adalah kafir. Ya, dan kebanyakan mereka adalah kafir. Ai al-kafiruna billahi, itu kafir kepada Allah, awil jahiduna lin-ni'am, atau karena mereka menentang nikmat-nikmat Allah itu sendiri. Nah, barakallahu fikum. Jadi di surah An-Nahl ini Allah sebutkan nikmat-nikmat hewan ternak, nikmat-nikmat kendaraan, mengarungi lautan, nikmat tempat tinggal, nikmat pakaian di surah An-Nahl ini. Ya. Nah, ini surah An-Nahl surah ni'am disebut, surat nikmat-nikmat. Syarhul ijmali. Ya. Yungkirullahu fi hadhil ayah, fi hadhil ayati ala kulli man ya'tarifu. Allah mengingkari di ayat ini atas semua orang yang mengakui binikmatillah, akan nikmat nikmat Allah, fi qarari nafsih, yang ketika dia mengakui dalam kalbunya, ya, dia mengakui dalam hatinya, summa yungkiruha bi af'alihi wa aqwalihi, namun dia mengingkari dengan perbuatan dan ucapan-ucapannya, wa dhalika binisbatiha ilal asnami taratan wa ilal mirasi wal abai wal ajdadi taratan ukhra. Itu dengan menisbatkan nikmat itu adalah kepada berhala, bahwasanya kata mereka ini dengan sebab ya, syafaat para berhala, atau terkadang kepada warisan nenek moyang, ya. Wa yukhbiru subhanahu wa ta'ala anna kulla man fa'ala hadha fahuwa kafirun billahi jahidun lini'amihi, bahwa orang yang melakukan demikian maka dia kafir kepada Allah, menentang akan nikmat-nikmat Allah. Dalam tafsir yang lain ya ikhwah disebutkan ya ya'rifuna nikmatullah. Apa itu nikmat Allah? Yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu, mengakui nikmat-nikmat Allah ini. Ya, dan enggak diragukan lagi. Senikmat-nikmat yang paling besar diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nikmat yang besar. Karena rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, ya. Jadi ketika Allah sebutkan ya'rifuna nikmatallahi, mereka mengakui nikmat Allah itu yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yunkiruna, kemudian mereka ingkari. Dengan mereka tidak imani. Ya. Berarti ayat ini ditujukan kepada kaum Yahudi. Mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya'rifunahu. Ya, mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabarakallahu fikum. Ini surah tafsir yang lain. Mereka mengenal nikmat-nikmat Allah yaitu diutusnya Nabi. Tsumma yunkirunaha, kemudian mereka tidak beriman kepada Nabi. Ini tafsir yang lain. Namun tafsir yang masyhur juga yang di surah An-Nahl ini, mereka tidak mengakui nikmat-nikmat dari Allah, malah menyandarkan kepada berhala. Ini khusus musyrikin Quraisy, dengan mengatakan, oh ini sebab syafaat dari berhala-berhala. Tapi mereka katakan, ini dari Allah, tapi ini sebab syafaat-syafaat berhala. Karena mereka mengatakan tentang berhala mereka, ha'ula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah pemberi syafaat kami kelak, mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Dalam urusan dunia, karena musyrikin Quraisy kebanyakan tidak beriman kepada akhirat. Ya. Atau ya, mereka mengakui dalam hatinya tapi tidak dengan anggota perbuatan dan lisannya. Qarun mengatakan, qala innama utituhu min ilmin indi. Kata Qarun, ini karena aku diberikan ini harta ini karena ilmu yang ada padaku. Ya. Atau orang-orang yang lain yang dapat istidraj, dapat nikmat tapi enggak membawa kepada ketaatan. Maksiat terus, semakin jauh dari Allah. Itu istidraj. Ya. Para ulama menyatakan kullu nikmatin la tuqarribu ila Allahi azza wajal fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka itu hakikatnya adalah musibah, bencana. Ay barakallahu fikum. Kemudian al-fawaidu yang bisa kita ambil faedah, iqrarul kufar bitauhidir rububiyah. Pengakuan orang-orang kafir akan tauhid rububiyah, karena mereka tahu nikmat ini dari Allah. Cuman mereka sandarkan tadi bahwa mereka dapat nikmat ini dengan sebab syafaat dari berhala yang mereka sembah. Nah, terus bagaimana dengan orang yang mengatakan dapat panen tanaman ini karena Dewi Sri? Ini lebih buruk dari musyrikin Quraisy. Ya, lebih buruk daripada musyrikin Quraisy. Mereka tauhid rububiyahnya mereka sandarkan kepada Dewi Sri, kepada tauhid. Asani la yatimu asyukuru illa bil qawli wal amali ma'al i'tiqadi. Enggak sempurna syukur. Ya. Kan kalau dapat nikmat mesti bersyukur ya. Ya. Taib. Nah, namun enggak sempurna syukur bersyukur kita itu illa bil qawli wal amali ma'al i'tiqad. Kecuali dengan ucapan. Diucapkan nih. Kita sandarkan nikmat tersebut pada Allah. Kita puji Allah. Kita tidak sebutkan ini karena kemahiran kita, karena musimnya sekarang musim penglaris, musim panen. Dengan amalan, nikmat tersebut membawa kita semakin dekat pada Allah. Dengan keyakinan, kita yakini ini dari Allah. Ya. Asalis isti'malu ni'amillah bil ma'asi kufrun biha. Menggunakan berbagai nikmat-nikmat Allah untuk maksiat, itu adalah kekufuran, kufur nikmat. Kufur akan nikmat. Harusnya segala kemudahan dari Allah, nikmat-nikmat dari Allah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Nikmat sehat. Ya. Dan jangan dipahami nikmat itu materi aja ya. Betapa banyak orang di rumah sakit, dia rela mengeluarkan materi yang banyak demi menggapai nikmat sehat yang hilang. Dia keluarin tuh materinya, berobat ratusan juta sampai miliaran. Munasabatul ayati lil bab, korelasi ayat ini dengan bab. Haitsu dallatil ayatu ala anna man nasaba an-ni'mata ila ghairillahi faqad kafara biha. Ayat ini menunjukkan bahwa siapa yang menisbatkan nikmat kepada selain Allah berarti dia telah kufur nikmat. Dia telah kufur nikmat. Berikutnya munasabatul ayat litauhid haitsu kaffaratil ayatu man nasaba an-ni'mata ila ghairillah. Ayat ini mengkafirkan orang yang menisbatkan nikmat pada selain Allah, li'annahu ja'alahu syarikan ma'allahi fil in'am. Karena berarti dia telah menjadikan dia telah menjadikan siapa yang dinisbatkan tadi, yang dianggap berjasa atas nikmat yang dia dapat sebagai sekutu bagi Allah dalam masalah pemberian nikmat. Nah, ini bahaya sekali. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan asar berikutnya, waqala mujahidun, mujahid dari kalangan tabi'in, ya, Mujahid bin Jabr, ya, imam tabi'in jalil, imamnya ahli tafsir di zamannya. Nah, beliau mengatakan mengenai ayat ini, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha, mereka mengakui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Ya. Kata beliau, beliau mentafsirkan hadza huwa qaulur rajul hadza mali waristuhu an abai. Ini ayat ini terkait ucapan seseorang yang dia dapat kekayaan, dapat nikmat, kemudian dia mengatakan, ya, ini adalah hartaku yang aku dapatkan, aku wariskan dari nenek moyangku. Ya, dia tidak menisbatkan mendapatkan harta yang dia dapat, tidak dia nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, namun dia nisbatkan pada nenek moyangnya. Ya. Munasabatul asar lil bab, apa korelasi asar ini dengan bab? Haitsu afada al asaru anna mujahidan yara anna man nasaba an ni'mata ila ghairillahi faqad kafara biha. Di mana asar ini memberikan faedah, memberikan keterangan bahwa Mujahid rahimahullah taala beliau berpendapat siapa yang menisbatkan nikmat pada selain Allah berarti dia telah kufur nikmat. Nah, ya, pintar dagang karena kemahiran katanya. Ya, karena potensi diri dia, karena keuletan dia, karena pengalaman dia, karena. Ya. Banyak itu di motivator-motivator, dia cerita pengalaman diri dia dalam cari duit. Ya. Dalam nutup hutang, dia cerita. Dia sandarkan semua kepada kehebatan dia. Ya. Enggak dia sandarkan kepada Allah. Dia sandarkan, oh ini karena saya. Dapat nikmat banyak tapi dia kufuri nikmat tersebut. Ya dan billah. Kemudian. Mana lagi tadi? Munasabatul asar li tauhid aisu yara mujahidun kufra man nasaba an-ni'mata ila ghairillah li anna dhalika syirkun ma'allahi fi in'amihi. Ya, mujahid berpendapat kufurnya orang yang menisbatkan nikmat pada selain Allah yang demikian itu adalah syirik. Ya, syirik kepada Allah dalam masalah pemberian nikmat. Harusnya seorang hamba meyakini dalam tauhid rububiyah, Allah lah yang memberi rezeki, Allah yang memberi nikmat. Enggak ada sekutu bagi Allah. Dari sini aja dikatakan sebagai sebuah kekufuran. Gimana dengan orang yang meyakini panen kali ini atas peran Dewi Sri. Banyaknya ikan kali ini, hasil lautan ini karena kebaikannya Roro Kidul. Gimana itu? Itu udah kufur akbar, tauhid rububiyahnya rusak. Lebih buruk daripada Abu Jahal. Abu Jahal itu gak meyakini kayak gitu. Abu Jahal dan Abu Lahab dan segenap musyrikin Quraisy, Allah perintahkan untuk bertanya kepada mereka. Wala insa'altahum man yarzukuhum minas sama'i wal ard. Layakulunallah. Kalau engkau tanya pada Nabi, pada mereka, siapa yang ngasih rezeki kepada mereka dari langit, dari bumi, siapa? Tentu segenap musyrikin Abu Jahal, Abu Lahab, CS akan menjawab Allah. Musyrikin zaman sekarang, dari mana panen? Kebaikan Dewi Sri. Akhirnya mereka memberikan sesaji pada Dewi Sri. Dari Nyi Roro Kidul, memberikan sesaji buat Nyi Roro Kidul. Ya. Ya dan billah. Hah? Apa? Lo udah ada. Togut-togut yang lain. Ya. Dewi Sri itu ya, togut agama Hindu klasik. Ya. Kalau antum bilang belum ada, keliru. Jadi kalau antum pahami di Indonesia ini 100 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, 100 tahun sebelumnya di Kutai, di Kalimantan Timur sudah ada kerajaan Hindu yang nyembah Dewi Sri. Kerajaan Kutai. Tahun 400 Masehi. Baru di Mekah diutuslah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hitungan Masehi 500 Masehi. 500-an Masehi. Berarti lebih dulu mana? Di Kutai. Dan orang-orang Kutai itu dapat agama kayak begitu, kemusyrikan itu dari mana? Ya, dari orang-orang yang ada di Hindustan. Musyrikin. Sebelum itu mereka udah beribadah. Jadi udah ada duluan. Dewi Sri. Nah, udah ada. Hah? Belum baca. Membaca sejarah berarti. Ya. Waqala Aun ibn Abdullah. Ya, dan berkata Aun bin Abdullah rahimahullah taala. Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Hudzali, Imam Jalil. Beliau mengatakan ayat di atas, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat Allah, cuman mereka tidak. Ya. Kemudian mereka mengingkarinya. Ya. Beliau mengatakan seperti orang yang mengatakannya kulun laula fulan lam yakun kada. Kalau bukan karena si fulan, tentu enggak akan terjadi begini. Nah, ini enggak boleh. Kenapa? Karena di ucapan ini terdapat penisbatan nikmat kepada selain Allah. Ya. Ya, barakallahu fikum. Asyarhu, penjelasan ijmali, yara Aunu Ibnu Abdullah, Ibnu Aun Ibnu Abdullah berpendapat fi hadzal asar, di asar ini, di riwayat ini, anna ta'liqa wujudi ni'am ala qudrati makhlukin min makhlukin kufrun, bahwa mengaitkan ya, keberadaan nikmat dikaitkan kepada kemampuan makhluk dari kalangan makhluk itu adalah kekufuran, li'anna dzalika yatadammanu idafatan ni'mati ila man ma la yamliku li nafsihi darran wala naf'an. Karena yang demikian itu mencakup penyandaran nikmat kepada sesuatu yang tidak memiliki mudarat, manfaat untuk diri dia sendiri. Dia sandarkan. Wa inkaran li fadlil mun'im al-haqiqi wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga ini berarti pengingkaran akan karunia dari zat yang memberikan nikmat itu sendiri yang hakiki. Yaitu siapa? Allah. Ya, diingkari. Ya dan bila. Ya. Dan proses-proses kekufuran yang ada di tanah air. Kekufuran akbar, sedekah bumi, sedekah laut, larung saji, nyadron. Itu bersumber dari ini. Itu apa? Pengingkaran nikmat Allah. Dan mereka sandarkan kepada togut-togut, kepada jin. Mereka sangka, mereka dapat keselamatan, mereka terhindar dari mara bahaya, mereka mendapatkan hasil bumi, panen, dan yang lainnya. Itu dari arwah-arwah leluhur, dari jin-jin, dari Dewi Sri, dari apa? Akhirnya adalah proses-proses kekufuran berikutnya. Jadi sebelum mereka nyadron, larung saji, sedekah laut, dan sembelihan, sesaji untuk selain Allah, ini kan kekufuran. Uluhiyah itu didasari, diawali oleh prolog yang mengerikan, awal yang mengerikan. Itu apa? Kerusakan tauhid rububiyah. Meyakini yang memberikan nikmat, yang memberikan keselamatan, yang menyelamatkan mereka dari mudarat, yang memberikan mereka rejeki, keamanan, itu ada pada selain Allah. Dalam bentuk dewa, dewi, jin, dan seterusnya. Ya dan bila. Ya. Roh-roh leluhur. Jadi kekufuran di atas kekufuran. Kufrun ala kufrin. Zulumat ala zulumatin. Bukan nur ala nur. Kegelapan di atas kegelapan. Jadi awalnya rububiyahnya hancur. Akhirnya uluhiyahnya. Awalnya meyakini yang memberikan keselamatan, yang memberikan rezeki, itu ada pada selain Allah. Alam, jin, dewa, dewi, roh leluhur. Maka mulailah memberikan sesaji untuk selain Allah. Nah, sesaji untuk selain Allah diberikan, ini tauhid uluhiyahnya hancur. Paham gak sini? Mana lagi tadi? Munasabatul asar lil bab, korelasi asar ini dengan bab ini apa? Haitsu dalla al asaru ala anna Auna ibn Abdullah, asar ini menunjukkan bahwasanya Aun ibn Abdullah yara, beliau berpendapat anna ta'liqa wujudi ni'am bi qudratil makhluqina kufrun biha, bahwa mengaitkan keberadaan nikmat dengan kudrah kemampuan makhluk itu adalah kufur. Kekufuran atas nikmat itu sendiri. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian waqala Ibnu Qutaibah. Berkata Ibnu Qutaibah, beliau adalah Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah. Ya. Imam Nahwu, Imam Tafsir. Ya. Beliau mengatakan terkait ayat ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha, mereka mengetahui nikmat Allah, mengaku itu, namun mereka mengingkarinya. Yaqulun hadza bisyafaati alihatina, itu karena mereka mengatakan ketika dapat nikmat ini karena syafaat sembahan-sembahan kami. Ya, kayak musyrikin, haulai syufa'auna indallah, mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ya, yaitu dalam urusan dunia, karena musyrikin tidak beriman kepada akhirat. iyadzan billah. Ya. Asyarrul ijmali. Penjelasan global. Yukhbiruna Ibnu Utaibah. Ibnu Utaibah mengabarkan kepada kita rahimahullah. Annal musyrikin. Bahwasanya musyrikin. Yansibunah mabihim. Minan ni'am. Mereka menisbatkan kenikmatan yang ada pada mereka. Ila syafaati asnamihim. Kepada syafaat berhala-berhala mereka. Wabidhalika yajma'una baina syirki billah. Oleh karena itu mereka menggabungkan antara syirik kepada Allah haitsu abadu min dunillahi al-alihata. Ya. Ketika mereka sudah beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada sembahan-sembahan selain Allah, ini tauhid uluhiyahnya rusak. Wa bainal kufri bin ni'am. Dan mereka gabungkan dengan kekufuran akan nikmat. Haitsu nasabuha ila ghairil mun'im al-haqiqi wa huwa Allah. Ketika mereka sandarkan, nisbatkan nikmat-nikmat tadi kepada selain zat yang memberikan nikmat itu sendiri secara hakiki, yaitu Allah. Nah, jadi tauhid rububiyah rusak, tauhid uluhiyah rusak. Nah, musyrikin Quraisy tambah lagi, tauhid asma sifatnya rusak. Mereka menolak Allah nama Allah Ar-Rahman. Munasabatul asar ril bab, korelasi asar ini dengan bab haitsu dalla al-asaru ala anna bina Qutaibata yara anna idafatan ni'mati ila syafa'atil asnami kufrun. Ya. Asar ini menunjukkan bahwasanya Ibnu Qutaibah berpendapat menyandarkan nikmat kepada syafaat-syafaat berhala itu adalah kekufuran. Ya. Sisanya panjang, sisain buat besok. Masa tak satu bab selesai. Nah. Ya, buat besok sambil masuk ke bab 41 nanti insyaallah. Ini qala Abu Labbas ba'da hadis Zaid. Nanti kita lanjutkan lagi pekan depan sebelum plus masuk ke bab berikutnya falata jalulillahi anda dan wa antum ta'lamun. Entar kecepetan ini khatamannya. Ya, baik. Teman-teman bagi yang mau jamaah yang mau bertanya, Bapak dulu silakan. Yang mau bertanya. Ya, fadhol. Ah.